Saudara-saudara sekalian, hiburan untuk Anda yang doyan tertawa. Banyolan Istimewa tahun 81. Jayakarta Group. Johnny, Oo, Cahyono, dan Jojon. Kenalkan saya, Bos Bas Bes Bos. Udah paling enak saya orang kaya. Pabrik 16 terbakar semua. Gak enak gimana? Lo betul. Orang-orang punya mobil cuma 1-2. Kalau saya, 20 mobil saya, gak sombong. Banyak gak ada. Wah, tapi memang biarpun tua, ada orang bilang biarpun tua asal uangnya banyak, cari cewek gampang. Saya biarpun tua kayak begini, wah istri saya cakepnya minta ampun. Umurnya saja sweet 17. Iya masih 17 tahun istri saya, wah udah pokoknya cakep istri saya. Tapi istri saya harus tunduk sama saya, orang laki biasa. Mami, Mami mau memo? Iya, Pipa. Kok Pipa? Papi? Udik bener sih kamu. Loh, itu kan kalau Papi biasa. Kalau Pipa kan enak kuatan. Kalau desa itu panggilnya Pak, Pak E. Ini Jakarta, Mami. Papi. Loh. Alah, masih makan teri aja ada Papi-Papi. Makan teri sorry, bistik. Bistik apa? Lo kemarin katanya bistik. Bistik pakai tekokat. Model baru dong mami, mami. Iya pak. Semenjak you sekarang saya boyong di Jakarta ini. Duh, kelihatannya cakep sekali. Ah masa tapi? Ah iya. Ah. Badannya itu di mana sih? Kok cakep begini? Biasa di supermarket. Mami, supermarket itu tempat perbelanjaan. Kok dandannya di supermarket itu loh? Di itu loh namanya apa tuh yang buat make up itu? Oh iya, di tempat bikin tepung. Bukan tempat bikin tepung, di kapsilon. Kapsilon? Apa? Papi sendiri juga udik. Orang juga peranton. Bukan peranton, kapsalon. Oh, iya, kapsalon. Nah, itu tapi ini biarpun tukang kapsalonnya itu pinter, kalau meremak mukamu tuh bingung, Mami. Loh, kok bingung? Iya, coba kulitnya kuning enggak, putih enggak. Geseng. Nah, tapi mulai ya. Sekarang hina-hina ya. Enggak tahu bisa tertarik sama kamu tuh gimana itu. Enggak ingat di lampu merah. Merah kenapa? Alah waktu aku jualan dulu, jualan apem. Mami, aku kalau inget situ nostalgia, wah nostalgia cinta kita. Yuk waktu jualan kue baskom dulu. Wah. Kenapa? Kalau gak yuk jualan kue baskom, yuk gak bakalan jadi istri saya. Iya makanya jangan suka menghina. Tapi apemmu enak bener. Apem saya legit banget. Apalagi apem yang saat itu yang buatan saya sendiri. Iya. Ada kacangnya loh mas. Memang bener kacang hijau tuh ya. Bukan. Kacang apa? Kacang kedelai. Memang apemu enak deh, kalau gak apemu gak enak juga saya kawin tuh. Ya makanya jangan sukain lah. Saya gak mau juga ditarik-tarik. Jangan begitu. Alah ya aku aja di tempat keranjang duren. Yuk kok diem, gak berontak ayo. Bagaimana berontak orang enak? Mami. Ya, Pak. Sekarang tuh nostalgia. Aku harus sebentar lagi mau pergi. Kemana? Biasa kok sih nggak mau. Lo kenapa kalau ngapur jauh-jauh? Bukan ngapur. You dengerin dong. Apa? Singapura. Iya. Apa? Kapur. Singapura, Singapura, Singapura. Oh, Singapura. Singa yang di kapur. Singapura. Oh, jauh ya, Pak? Oh, mau shopping dong di Singapura. Kenapa? Kalau beli kuping di Blora banyak. Wah, shopping bukan beli kuping. Shopping tuh berbelanja, Mami. Oh, belanja namanya shopping. Nah, dasar Udi, gak tahu istilah Jakarta. Ya, kalau shopping saya kan shop kuping. Kalau shopping saya tuh berbelanja. Oh, jadi kalau bilang shopping berbelanja. Kalau berbelanja bilang shopping gitu ya. Iya, Mami titip apa? Saya gak titip ini aja ya, Mas ya, kesenangan saya. BH. Kalau belanja itu sih gak usah ke Singapura, Duta Merlin juga banyak. Loh itu lain. Apalagi di Tanah Abang sana. Kenapa? Cari seperti-seperti loh. Belanja itu cari apa? Apa kebaya? Apa itu? Gini aja, tolong belikan baju yang jarang. Oh maksudnya yang kelihatan. Oke deh Mam, ya? Saya nanti, sekarang Mami ke pasar dulu ya. Ya. Saya ingin hari ini ingin masakan itu Mami, ayam. Ayam. Ayam tuh yang enak, ya toh. Tulangnya di sop. Tulangnya di sop. Nah, dagingnya digoreng. Iya. Bulunya dipepes. Enak. Ada lagi Mas. Apa? Satu ketinggalan. Kakinya bat garuk palamu. Oh, cekernya. Bukan. Ini metode baru. Iya. Oh, paling enak. Udah pernah makan bulu pepes ayam belum? Saya rasa, ya, rasanya gimana itu? Loh, enak apalagi buat korek kuping. Wah. Merem ya. Merem melek. Sudah Mas, kalau mau pergi. Mau belanja ya? Iya. Cari sopir yang tua ya. Loh, kenapa yang tua? Kalau yang muda yuk mesti main mata nanti. Cari sopir taksi yang tua. Loh. Gak enak Mas, ngeremnya gak pakem. Kok ngeremnya gak pakem? Cari sopir tuh yang tua. Loh, enak yang muda Mas. Apanya yang muda? Kalau yang muda itu, Mas sekali ngerem, nyeplek. Tapi kalau yang tua, keplek, gak enak Mas. Pokoknya cari sopir yang tua, saya itu bukan cemburu kagak, jaga-jaga. Nanti kalau sopir muda main mata, saya bisa rongsen nanti. Enggak Mas, saya kan setia. Kalau berjalan, jangan nengok kiri, nengok kanan, harus lempeng. Loh kalau gitu, leher saya dipaku aja Mas. Loh ini bukan cemburu ya. Lo gak nengok gak kiri gak kanan gimana kalau nanti ada orang nyebrang. Nah ini belanja ke pasar ya. Iya. Ini saya kasih uang 5 juta habisin lo 5 juta ya. Loh kok banyak benar Mas? Kok banyak benar? Orang kaya kok. Ini 5 juta. 5 juta terdiri dari uang 5 perakan. Hitung lo berbusa-berbusa mulut lo. Sudah Mas ya. Ya. Da Mami. Da. Da. Da. Da Mami. Da. Mulut lu kayak burung cucak rowo. Udah ya Pap ya. Da, hati-hati ya Mam ya. Iya. Duh punya istri. Ya pun muda tapi sayang sekali. Memang sekarang anak wanita sekarang tuh kalau cari suami tuh biarpun tua asal duitnya banyak. Ini cocon kemana? Punya pembantu saja gebleknya minta ampun. Dari tadi John, John, John, John, oi, John, apaan? Kalau tuan mau berangkat kerja atau pagi-pagi begini, John, di atas meja ini biasanya ada apa, John? Kucing. Kok kucing? Kopi? Hah? Kopi? Kopi. Kopi, kok kucing? Enggak, lagi malam kemarin itu ada kucing tidur situ. Begitu tuan belum bangun juga, kucing belum bangun. Iya. Saya suruh minum kucing ya. Oh, jadi kopi ya? Kopi. Kopinya kopi susu apa kopi apaan? Biasa tos kopi susu. Susu ya? Iya. Susu sapi ah? Susu sapi? Iya, susu sapi. Nah. Ya gampang kalau doyan susu sapi sih tuan. Ntar saya bawa ke sono. Kemana? Pasar Minggu. Iya. Pan tetangga saya di sana, wow hebat. Punya sapi semua, kenyot aja mau. Saya suruh kenyot sapi ya. Asli, tulen. Bukan tulen itu, saya bisa ngawur aja. Gini John. Nah kalau sapi piaraan kalau nggak dikenyot nggak betah dia. Kok saya suruh kenyot sapi? Enggak, maksud saya gitu, langsung enggak pakai ini lagi. Langsung saya nyedot ya? Iya, sedot. Dia sih diam, saya enggak percaya deh. Nanti diantar. Bener, kalau belum diperes itu sapi. Gelabakan, nah mendingan dikenyot aja sekarang. Jajan. Apaan? Kamu sadar itu ngomong, Jan? Lebih dari sadar. Jajan. Apaan? Aku biarpun gini kalau lihat kamu tuh gak bisa marah loh, Jan, aku, Jan. Ayo, bener. Bener. Jangan bohongin ah. Iya, kenapa? Ntar gak marah, begitu deket benjol. Saya sayang sama kamu, Jan. Hah? Gajimu satu bulan berapa sih? 75. 75 apa sih? 75. 75 apa? Iya, berarti 12, 75. 75 12 kan gajimu 20.000 satu bulan. Iya. Iya dah. Iya. Saya naikin, John, menjadi 50.000. Ah, yang bener, Tuan ah. Loh, 50.000, John. Tuan ah. Saya naikin kurang baik apa? Yang benar, ntar gitu giliran saya girang-girang, enggak lagi. 20.000 saya jadikan 50.000 gajinya, Cucut. Wow. Tahun ini, Wan? Oh iya, 5 tahun. 50.000 5 tahun. 5 tahun? Iya. 50.000? Tuan-tuan, nah? Belum pernah ditangkringin belakok, Wan. Nah, sebulan 20.000 sih bukannya naik kalau 50.000 5 tahun. Gini, John, itu kan hanya intermezzo. Jojon sama saya enggak saya beda-bedakan. Iya, betul, Mang. Saya makan sate, Jojon juga makan? Makan sate, ya. Saya makan daging, Jojon juga makan? Ya, makan daging sama aja gitu. Saya makan tempe, Jojon juga? Makan tempe, mana-mana juga. Saya makan telur, Jojon makan? Makan kulitnya. Telur dong. Iya, telur satu. Mana saya mau bagi-bagi dua. Coba perbedaan saya sama Jojon kan enggak ada tuh. Enggak ada emang. Lihat dari dulu juga emang begitu cara kerja ke sini juga. Rasa saya juga udah betah-betah ya. Betul kan? Kemana-mana Jojon pasti saya aja. Iya, dulu ya. Yang saya ingat sih begitu masuk kerja ada seminggu Jon ikut-ikut jalan-jalan sama saya. Nah. Terus ke proyek Senen, terus naik mobil Bapak. Iya. Aduh enak benar saya begitu sampai di lapangan ini, lapangan apa Banteng. Jon lo kata diam di tukang es gitu. Gua mau pergi seminggu di situ. Iya benar. Ya nggak bisa pulang tuh, eh? Nggak bisa pulang nggak bingung? Nanya-nanyain aja, Wan. Nggak tahu, Wan, waktu saya datang ke Jakarta, dari ini apa? Dari stasiun itu Jatinegara? Oh iya iya. Iya. Naik bis. Naik bis kan saya kecapean. Oh iya iya. Bilang Banteng. Oh. Langsung naik bis. Turun Banteng ya? Boro-boro turun. Orang tidur. Terus? Tidur. Ngorok aja di mobil. Capek kali kamu ya. Begitu tegur sama apa tukang mintain duit tuh siapa? Siapa namanya yang tukang mintain duit? Iya, itu pembantunya sopir. Alah, bukan siapa namanya yang tukang mintain duit? Iya, pembantunya sopir yang bikin karcis-karcis itu. Aduh, bukan. Ya. Kan gini, nih sopir bawa mobil. Nah terus ada penumpang-penumpang. Nah terus tuh ada yang mintain duit. Nah, itu siapa namanya yang mintain duit? Kenek tuh. Hah? Kendektur. Siapanya? Itu namanya kondektur, kondektur bis. Oh dia namanya kondektur? Bukan, jabatannya namanya kondektur. Mana gituan, nah terus gitu. Kondektur kok gituan. Terus? Udah gitu, tanya apa saya lagi ketiduran, udah sampai. Nah, mau turun? Ya turun, saya bilang. Ini di mana? Lapang Banteng. Ya, saya mau turun di sana, di Salemba gitu. Oh, udah lewat. Naik lagi saya. Karena ketiduran sih. Nah, tiduran. Terus? Nah, naik lagi. Jurusan mana? Jurusan Cililitan. Oh, terus? Tengah jalan baru juga berapa kali ngegas tidur lagi. Sampai-sampai di Cililitan. Wah, gawat. Udah memang saya biasanya jalan dari Cililitan jalan aja, pan enggak tidur akhirnya sampai ke rumah. Sampai rumah enggak bengkak tuh kaki. Ah, ya bengkak sih enggak, gede sebelah doang. Aduh, nah seperti saya sama Jojon, aku kan seneng sekali. Ingat hari Minggu kemarin. Nah itu Tuan tuh. Kamu saja jalan-jalan. Iya benar. Ke kebun. Binatang. Kan enak. Iya kalau jalan-jalan sih bukan enak lagi ya enak. Iya. Tapi binatangnya kemana itu? Lo saja jalan-jalan, Jun. Iya. Ke kebun binatang. Ya tapi binatangnya jangan di muka dong. Bawa binatang ke muka. Ngomong gini dong, John, saya ngebawa kamu tuh seneng. Nah, saya bawa waktu itu ke kebun binatang. Loh, itu ke saya dong. Sama aja ya. Nah, ke kebun binatang loh. Nah, iya. Kamu kan seneng beli apa, beli ini, beli itu. Wah, waktu itu emang kita ya berdua aja di sana. Saya seneng sama makanan tuh. Sama jambu. Jambu apa, John? Jambu. Jambu apa? Monyet. Nggak, kok nggak enak? Kamu kepengen jambu? Udah beli jambu apa? Ya jambu. Jambu apa? Monyet. Monyetnya kok ke saya? Satu-satu kalau gitu. Ini John. Hah? Ini ya, soalnya saya sama kamu itu nggak ada rahasia-rahasiaan. Rahasia apa sih? Yuk, itu nggak istri saya yang satu ini? Itu kan orang udik sekali, John. Ya, saya sih udah tahu benar. Saya sih cuman, dah kalau mau ngomong sama Tuhan nggak enak benar, saya benar. Kadang-kadang malu-maluin dong. Lagi saya taunya waktu baru belum lama di sini. Ya saya pan istilahnya baru seminggu dah gitu. Tuan pan udah lamaan di sini enggak? Allah illallah itu bini tuan benar-benar. Kenapa? Ya pan saya bikin sambal nih. Tak bikin sambal. Enak kali. Iya. Nah, udah kan sambal saya taruh di piring. Dia celingak, celinguk. Tengok sana, tengok sini. Tuh coy ditaruhin nasi. Diaduk-aduk. Gak pedes lah kali tuh, John. Iya pedes sih, pedes. Pengen saya ya pakai di piring. Enggak, dia ngebelakangin pintu. Embat itu. Ya elah. Udiknya masih kelihatan, iya. John. Lagi kalau pergi kemana-mana suruh pakai selop kayak gimana. Kenapa sih, John? Sendal jepit kaki. Pakai sendal jepit kaki kemana-mana. Pakai istri saya jeber gitu. Jeber gitu. Malu-maluin wana. Masih, udah parah. Pernah kau saja ke resepsi, John. Boilah. Itu sandal ditangkring. Dibawa tuh sandal. Ada mungkin dulunya kali jauh banget kali ya? Enggak, ini jangan bilang-bilang sama orang-orang lu, ini rahasia lu, John ya. Iya, ya. Rahasia lu nih ya. Iya. Sebetulnya kan gua kenal sama bini gue kan dulu jualan kue baskom tuh bini gue. Masa? Iya. Rumahnya di kampung sekali ya? Ya udik di sana-sana waktu itu. Enggak, jauhan mana gunung sama rumahnya? Ya, deket gunung gitu, John. Deket gunung ya? Ya jualan kue baskom, John. Gua ambil tuh, gua tertarik bener jualannya. Oh, kue baskom. Oh, jangan kencang-kencang loh. Enggak. Jadi nyonya bekas jualan kue baskom. Iya. Dasar kalau jodoh gitu ya. Jodoh. Padahal John orang kaya. Kenapa? Ya orang kaya, ya bisa pilih-pilih. Gak bisa milih kali waktu itu ya. Saya sendiri, ya pun pembantu. Bini sih boleh diadu. Masa John? Bener-bener. Bini sih bisa boleh diadu deh sama Tuhan. Kenapa bini lu cakep, John? Loh, pernah saya bawa ke ini, ke Bandung. Diadu sama sapi. Loh, pernah. Pak, saya kira diadu kecantikan. Cantik sih, jauh. Yuk, bekas apa bini lu tuh? Hah? Bini lu bekas apa tuh? Ya, dulunya sih kerja di bangunan ya. Kuat ya? Oh, mikul pasirnya. Lo kuat banget tuh mikul pasir. Nah. Iya. Udah lama gak kerja di bangunan lagi. Barang punya laki aja. Gini, John, aku mau ngomong sama situ. Nah. Aku sebetulnya kurang puas sama bini gue nih, John. Udahlah, lelaki ini. Iya, makanya itu udah pertimbangan lu, rahasia nih. Iya, saya juga gak bakal bilang-bilang. Kalau dia nanyain, nah baru kasih tahu. Ya itu namanya ngomongin dong lo. Enggak, saya sih orangnya blak-blakan gitu. Kalau saya sih tetap rahasia-rahasia. Rahasia. Iya, saya juga gak mau ngomong apa-apa. Aku kan punya simpenan lagi nih. Masa? Hebat, Tun. Apa pendekan dari dia, apa tinggian dari dia? Orangnya gak tinggi, gak pendek. Semampai. Alah, Tuan ngomongnya bisa. Gua udah punya lagi. Nah. Emang dasar gak bisa milih aja. Kenapa? Alah, begini John, jauh sama bini gue yang sekarang. Gue punya pacar begini. Begitu saya lihat, alah. Kenapa? Tukang beca juga cuma mau dorong doang, percaya? Lu kan cakep tuh yang dulu itu, si Eni itu. Apaan? Si Eni? Iya. Si Eni? Kenapa? Si Eni doyannya makan jagung. Lu jagung gak habis-habis. Tapi kan lumayan, John. Nah sekarang lihat bini gue kayak begitu. Nah. Sudah dandanannya kampungan. Aduh, ilah gue liatnya sebel lagi. Udah deh, soalnya bukan apa-apa. Sekarang gini, John. Aku ceweknya janji sebetulnya besok ke puncak. Masa? Beuh, hebat. Ke puncak? Ke puncak gunung. Buka jalan puncak laut. Ya puncak gunung ngabur aja lo. Kan kalau orang enggak tahu mah kasih tahu. Iya. Namanya nanyain orang tetap enggak tahu ya kan. Aduh, Jun, yang satu ini, Jun. Emang dua. Dua. Lah yang satu maksud saya supaya juga buka rahasia. Saya kasihkan kamu gitu, Jun. Untung istri saya di kampung. Katanya kamu enggak mau nyeleweng. Iya, siapa yang mau nyeleweng di depan mata? Ntar dulu. Katanya kamu udah saya cinta saya sama istri saya begitu, Jo. Jangan nyeleweng. Bukan saya itu, emang ada dua? Iya, emangnya lu mau? Enggak sih, biarin tuan duluan ke sono gak apa-apa. Kenapa? Saya belakangan. Lu mau? Ya bukannya mau, namanya juga ditawarin. Rezeki? Ya, rezeki siapa kalau bukan rezeki saya? Punya anu gini, Jon, juga, Jon, bodinya, Jon. Masa? Loh! Kepunyaan saya itu punya mobil sekarang tuh, mobil. Mercy Tiger. Mercy Tiger. Nah, bodinya Jon. Oh, ketinggalan. Loh, kenapa? Tuan yang ketinggalan. Loh, kenapa ketinggalan? Kalau dia Mercy Tiger. Nah, Tuan pakai bajaj ya, Kak. Nah, siapa yang tahu Uber? Siapa yang naik bajaj? Tuan. Oh. Kalau mau pergi kemana-mana doang itu naik bajaj, kalau mau resepsi baru tuh beca. Keren kok beca. Mobil saya keren. Nah, itu Jon yang satu saya kasihkan kamu, tapi kamu harus tutup rahasia beres, sama istri saya ini. Beres deh. Iya. Ya, kita sama-sama inilah. Waduh, saya lihat istri saya sebetulnya sudah muak, Jon, tapi istri saya itu orangnya baik. Ya, tapi saya berangkat nanti mobil tolong siapin aja. Kenapa? Ya saya pun mau berangkat nanti ke puncak. Jon, tuan nyanyi kamu apa saya? Ya enggak tuan, maksudnya begini. Saya tuh mau berangkat ke puncak. Abis tuan berangkat ke sana, minggu ini saya kelas ke sana. Itu ada mobil datang, Jon. Oh, bini gue datang taksi. Orang gila juga mikir mobil ke sini ngapain? Itu depan rumah itu loh. Depan rumah. Apa mana? Itu bukan pintunya. Iya benar taksi kuning tuh, kuning. Ya, taksi presiden kan kuning. Iya. Entar. Mami. Mami. Nah ya. Sebentar. Ini ada orangnya. Loh, siapa? Jojon, papi. Kenapa? Lihat dong ayam sebelah. Kenapa? Ngajar dia papi bikin malu. Kenapa? Masa ayam sebelah bisa bertelur? Ya, ayam sih bertelur. Si ayam sih bertelur, Jon. Mana Jojon? Kenapa jadi heran ayam bertelur? Orangnya marah-marah. Nah, yang punyanya gila itu. Kalau ayam beranak itu nah, baru. Nah, itu boleh heran. Ayam bertelur. Biarin. Tapi yang punyanya marah-marah. Kenapa? Katanya ayamnya bertelur. Iya. Orangnya tuh gila. Orang sakit di ini biarin aja nya. Mami, iya. Belanjanya sudah semua kok cepat bener. Sudah, papi. Aduh, yuk belanjanya tadi di pasar bagaimana suasana pasar? Aduh, sepi. Pasar kok pasar sepi? Pasar mana? Pasar kuburan. Ya. Tuh, percaya enggak? Coba Jon belanja kok ke pasar kuburan tuh kalau beli bunga? Aduh, benar. Ke pasar tuh biasa di tempat pasar yang ada segala macam beras, sayuran, buah-buahan. Nah, itu namanya pasar. Nah. Pasaran sih sepi. Terkecuali tuh pasar baru dibangun. Brengsek nih, deh, gua hajar juga. Cocok. Istri saya. Iya, betul. Mami, iya. Saya sama Jojon mau pergi ke si pergi rapat sebentar. Iya, Papa. Saya nganter doang. Nanti Jojon kembali lagi. Iya, enggak apa-apa. Rapat. Ke puncak. Iya. Loh. Rapat kok ke puncak? Iya, tempatnya, lokasinya. Oh iya, di situ briefing. Iya. Mami hati-hati ya. Saya biar lihat sebentar Jojon biar kembali lagi. Iya. Dah, Mami. Dah, sayang. Dah. Dah. Dah. Dah.